Mau gak bercanda dengan Allah? Bisa gak sebetulnya? Allah itu zatnya seru asik, gak kaku-kaku amat juga. Allah kadang bercanda dengan hambanya, dan Allah juga suka hambanya bercanda dengan Allah. Jangan pikir kita gak bisa bercanda loh dengan Allah. Gimana bercanda dengan Allah? Salah satunya bercanda dengan Allah itu mengatakan, "Ya Allah, dosa saya mah banyak, tapi saya mau minta ampun, malu. Cuman kalau saya gak minta ampun kepada engkau, siapa lagi yang bisa mengampuni dosa saya, ya Allah? Ampuni saya, ya Allah. Rahmati saya, ya Allah. Memangnya siapa yang bisa merahmati dan mengampuni selain engkau, ya Allah?" Itu bercanda dengan Allah. Dan apa adegannya? Allah ketawa melihat hamba yang kayak gini. Dosanya banyak, mau minta ampun malu, tapi gak ada pilihan. Ya udah, akhirnya minta ampun juga. Allah ketawa kepada hamba itu. Sehingga Nabi pernah membaca kalimat ini di atas kendaraannya, lalu Nabi tertawa. Ali nanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa ya Rasul?" Kata Nabi, "Aku tertawa karena Allah tertawa." Akhirnya Ali pun meniru kalimat yang sama yang diucapkan Nabi. Sehingga setelah Ali membaca kalimat ini, Ali ketawa sendiri. Ada laki-laki yang melihat itu nanya ke Ali, "Ya Abul Hasan, ya Ali, kenapa kamu ketawa?" Kata Ali, "Aku tertawa karena melihat Rasulullah tertawa, dan Rasulullah tertawa karena Allah tertawa." Mungkin bagi kita, apa lucunya ya? Canda itu tidak harus terlalu lucu, yang penting terhibur. Canda tidak identik dengan ketawa, tidak identik dengan lucu. Canda itu identik dengan bahagia.